Masalah yang ke-25. Qala rahimahullahu taala al-istidlalu ala kauni syai'i batilan bi sabqi dhu'afa'i ilaihi. Ini judul untuk masalah yang ke-25. Bahwasanya di antara permasalahan jahiliyah berdalih untuk mengatakan sesuatu itu batil apabila sesuatu tersebut dijalani ataupun dilakukan terlebih dahulu oleh orang-orang yang dikatakan du'afa, oleh orang-orang yang lemah. Ya. Jadi dari perkara jahiliyah, menganggap sesuatu itu batil kalau yang menjalankan pertama kali sesuatu tersebut adalah orang-orang yang dikatakan du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Ini permasalahan jahiliyah yang kita semua dituntut untuk meninggalkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita memiliki prinsip, memiliki pemikiran ya, untuk membatilkan sesuatu kalau sesuatu itu dilakukan yang pertama kali oleh orang-orang yang lemah. Baik. Al-mas'alatu al-khamisatu wal-ishrun. Masalah yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqi du'afai. Kaqawlihi ta'ala, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Masalah yang ke-25 berdalil untuk menunjukkan sesuatu itu batil apabila yang menjalankan terlebih dahulu adalah orang-orang yang lemah. Ini seperti yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana khairan ma sabaquna." Berfirman, "Lau kana khairan." Orang yang mereka tersesat, di mana orang ini mengatakan, "Lau kana khairan." Seandainya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa kebaikan, masabakuna ilai. Tentunya orang-orang yang lemah itu tidak akan mendahului kami dalam menjalankan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Mereka orang-orang yang dikatakan memiliki kedudukan. Mereka orang-orang yang dikatakan memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tengah-tengah mereka, ya, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, mereka tidak menyambutnya. Malahan justru yang menyambutnya adalah orang-orang yang lemah. Dan itu kebanyakan dari pengikut beliau. Ketika dakwah berkembang pesat, mereka berdalih dengan ucapan seperti ini. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa kebaikan, tentu orang-orang lemah tidak akan mendahului kami dalam mengamalkannya. Karena orang-orang lemah itu mengamalkan terlebih dahulu, menunjukkan apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa sesuatu yang tidak baik. Ini menurut pemikiran mereka. para penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang masalah ke-25 ini. Min adati ahli jahiliyah al-istidlalu ala butlani syai'i bisabki du'afai ilaihi. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki, dijalani oleh orang-orang yang dikatakan ahlul jahiliyah, orang-orang yang bodoh, al-istidlalu, mereka berdalih untuk membatilkan sesuatu kalau sesuatu itu didahului atau dijalankan terlebih dahulu oleh orang-orang yang lemah. Kama qala Allahu 'anil musyrikina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keadaan orang-orang yang sesat, orang-orang musyrik, annahum yaqulun, di mana mereka ini mengatakan law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya kalau yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan, ya, tentu mereka orang-orang lemah tidak akan mendahului kami dalam menyambutnya, dalam mengamalkannya. Yaqulun, mereka orang-orang musyrik mengatakan, nahnu ahlu ma'rifah, kami ini orang-orang yang memiliki pengetahuan. Wa ahlu khibrah, kami ini orang-orang yang memiliki pengalaman yang banyak. Wa ahlu tafkir, kami ini orang-orang yang dikatakan para pemikir. Na'riful umur, kami ini tahu segala hal. Walamma ra'aina anna hadha alladhi ja'a bihi Muhammadun laysa haqqan taraknahu. Maka ketika kami pandang, kata mereka orang-orang musyrik, ketika kami pandang bahwa yang dibawa Muhammad ini adalah tidak benar, taraknahu, maka kami tinggalkan. Walau kana haqqan la sabaqna ilaih, kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar, tentu kami akan terlebih dahulu menyambutnya. Kami ini terlebih dahulu yang akan mengamalkannya. Kata mereka dalam bentuk kesimpulan, fatarkuna lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Peninggalan kami terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad ini sebagai bukti bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad tidaklah hak, tidaklah benar. Ya. Ini anggapan mereka, orang-orang musyrikun. Dan ini adalah dari jahiliyah. Ya. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang kita semua dituntut untuk meninggalkan dengan sejauh-jauhnya, ya, perkara jahiliyah ini. Wa hadza min abtalil batil. Maka ini adalah sesuatu yang dikatakan sebatil-batilnya sesuatu. Li'anna al-haqqa laisa tiba'uhu mauqufan 'ala tabaqatin minan nas. Ini keterangannya. Yang namanya kebenaran, yang mengikuti kebenaran itu, tidaklah hanya satu kelompok dari kalangan manusia. Bal ittiba'ul haqqi minnatun yamunullahu biha 'ala man yasha'u min 'ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Akan tetapi yang namanya orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti kebenaran itu merupakan minnah, anugerah. Suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Tidak memandang bulu, tidak memandang jabatan, tidak memandang status sosial. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini mendapatkan hidayah, mendapatkan al-haq, mengamalkan al-haq, Allah berikan. Baik. Wa atba'ur rusuli aktsaruhum minad du'afa. Dan para pengikut rasul, kebanyakan mereka itu adalah dari kalangan ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Para pengikut rasul, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-111, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dengan kaumnya. Kata mereka, kaum Nabi Nuh, apakah kami ini harus mengimani engkau wahai Nuh, sementara yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang dikatakan ardhalun, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang lemah. Masa kami harus mengikuti engkau, sementara pengikut kamu itu orang-orang yang rendahan, orang-orang yang lemah. Wa qauluhu, juga sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat ke-27, wa ma naraka tattaba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Tidaklah kami melihat engkau wahai Nuh, yang mengikuti engkau itu terkecuali orang-orang yang mereka itu aradhiluna, orang-orang yang rendahan dari kalangan kami, badiyar ra'i, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran ke depan. Ai maksudnya, laisa indahum tafkir. Yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang mereka ini tidak memiliki pemikiran yang jauh. Wa yaz'umuna annahum hum ahlu tafkir wa ahlul uqul. Sehingga mereka, kaum Nuh ini, menyangka bahwa merekalah orang-orang yang dikatakan para pemikir, orang-orang yang ahlul uqul, orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam. Falau kana ma ja'a bihi Nuhun sallallahu alaihi wasallam haqqan ittaba'ahu ahlur ra'yi wal mala'u minan nas. Kalau seandainya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh itu berupa kebaikan, menurut mereka tentu akan mengikuti Nuh tersebut orang-orang yang memiliki pemikiran yang jauh, dan juga al-mala' minan nas, akan diikuti oleh para pembesar dari kalangan manusia. Sebagai kesimpulan tentang mereka, fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Tidak mengikutinya kaum Nuh dari kalangan para pembesar, para tokoh, peninggalan mereka tidak mau mengikutinya terhadap Nabi Nuh, itu merupakan dalil bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah bukan kebenaran. Wahada batil. Maka kesimpulan ini adalah kesimpulan yang batil, yang salah. Li'annal ghaliba annalladzina yakfuruna bil haqqi hum ahlut taraf. Sebagai bentuk penekanan di sini, bahwa sesungguhnya justru keumuman yang dikatakan kebanyakan dari orang-orang yang mereka mengkufuri al-haq, mengingkari kebenaran, justru hum ahlut taraf, orang-orang yang dikatakan ahlut taraf, orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang dikatakan para pembesar, para tokoh. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Saba ayat ke-34. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kami mengutus pada satu qaryah, satu kampung, satu desa, satu negeri, seorang rasul pun, kecuali pasti pemuka-pemuka, tokoh-tokoh di kampung tersebut, di desa tersebut, mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang dibawa oleh kalian, wahai para rasul. Ya. Baik. Wahalibu man yattabi'ul haqqa ad-du'afa wal fuqara li'annahum laisa indahum takabburun. Ya. Sehingga dari ayat ini maka diambil faedah bahwa kebanyakan, mayoritas orang yang mengikuti kebenaran itu adalah dari kalangan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal fuqara, orang-orang yang fakir. Li annahum laisa indahum takabburun, karena mereka ya tidak ada sifat takabur, sombong ya dari menerima kebenaran. Ya. Para pejabat ada yang duduk di sini? Ya. Ahlul mal, ahlul jah, ada yang duduk di sini? Dalam keadaan punten, ya, walaupun sudah berputar, keringat masih terus bercucuran. Al-ghalib, ya, kebanyakan dari mereka ini, al-ghalib menunjukkan tidak semua. Mayoritas, kebanyakan dari mereka, ahlul jah, ahlul mal, orang-orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta, tidak mau mengikuti al-haq. Baik. Fal istidlalu ala syai'i bi annahu haqqun bittiba'il ahniya'i lahu aw dhawil jahi wal istidlalu ala annahu batilun bittiba'i du'afai hada mi'yaru ahlil jahiliyah. La yajuzu an yuttakhad. La yajuzu an yuttakhad mizanan yuzanu bihi ma'rifatul haqqi minal batil. Berdalih untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan benar kalau diikuti oleh orang-orang yang kaya, atau diikuti oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, dan juga berdalih untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu batil kalau diikuti oleh orang-orang yang lemah, ini adalah mi'yar ahlil jahiliyah, kacamata ahlil jahiliyah. Ya. Suatu kesimpulan yang dimiliki oleh ahlul jahiliyah. Memandang sesuatu itu hak kalau yang mengikuti orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan kedudukan. Menilai sesuatu itu batil kalau yang mengikuti orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Ketahuilah, ini adalah mi'yaru ahlul jahiliyah, pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang jahil. Sehingga la yajuzu, tidak boleh untuk dijadikan yang seperti ini sebagai timbangan untuk kita mengukur kebaikan dari kebatilan. Enggak boleh kita mengukur sesuatu itu benar kalau yang mengikuti orang kaya. Tidak boleh kita mengukur sesuatu itu dikatakan batil kalau yang mengikutinya orang lemah. Enggak boleh. Walihada yaqulul ulama, oleh karena inilah para ulama mereka mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bilhaq. Kebenaran itu tidaklah dilihat dengan keadaan orang tadi kaya ataukah miskin. Wa innama yu'rafu ar-rijal bilhaq, namun diketahui seseorang itu untuk diikuti ataukah tidak, apakah dia mengikuti al-haq ataukah tidak. Kalau orang tadi mengikuti al-haq, walaupun orangnya miskin, kita ikuti. Kalau orang itu mengikuti al-batil, walaupun kaya, ya kita tinggalkan. Tidak mengikuti orang yang kaya tadi. Baik, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bilhaq. Baik. Kita masuk pada masalah berikutnya, masalah yang ke-26 dari masalah jahiliyah yang kita semua dituntut untuk meninggalkannya. Diberi judul di sini tahrifu adillatil kitabi ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Menyelewengkan dalil-dalil kitab setelah diketahuinya tafsiran yang benar. Lituwafiqa ahwa'ahum, untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Al-Quran misalnya, ayatnya seperti ini, maksudnya tafsirnya yang betul seperti itu. Namun ahlul jahiliyah tidak mau yang seperti itu. Akhirnya dirubah, diselewengkan makna tersebut. Lituwafiq ahwa'ahum, untuk mencocoki hawa nafsu, keinginan-keinginan mereka. Taib, tahrifu kitabillahi min ba'di ma'aqoluhu wahum ya'lamun. Ini masalah ke-26. Menyelewengkan kitabullah setelah mereka memahaminya. Setelah mereka memahaminya. Penjelasannya, min sya'nil yahudi wan nasara tahrifu kitabillah at-taurati wal injil. Dari sifat keadaan yang ada pada diri Yahudi dan Nasara, kebiasaan mereka, tahrifu kitabillah, sukanya itu menyelewengkan kitabullah, Taurat dan Injil. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka tahu, tahu sebetulnya kebenarannya itu seperti ini, tapi mereka mentahrifnya, menyelewengkannya. Ta'allamuhu wa fahimuhu, mereka mempelajari at-Taurat wal Injil, mereka memahaminya, namun harrafuhu biziyadatin au nuqsanin, namun mereka menyelewengkannya, baik diselewengkan dengan penambahan ataupun diselewengkan dengan pengurangan-pengurangan. Au tafsiri bighairil makna as-sahih, atau mentafsirkan dengan selain makna yang benar. Min ajli antuwafiqa ahwa'ahum, ya maksud mereka ya ingin disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Dan ini merupakan musibah yang senantiasa kaum muslimin mereka itu kerepotan dalam membantahnya. Selalu aja ada penyelewengan-penyelewengan dari mereka. Wa awwalu ma kanat inda ahli kitab min ahli al-ahwa wa rahabat wa syahwat idza lam yaqdiru ala takdzibin nas wa juhudihi sattau alaihi bitahrif wa ta'wil wa tafsir bi ghairi makna. Yang pertama kali dilakukan oleh ahlul kitab dari kalangan ahlul ahwa, orang yang mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan ambisinya, mendahulukan syahwatnya, ketika mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, tidak mampu untuk mendustakan nas dalil, tidak mampu untuk menentangnya, mereka beralih kepada apa? At-tahrif. Penyelewengan makna. Ya. Penyelewengan tafsir. Ya. Dengan selain makna yang benar. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afah min ahlil ahwa wal firaqid dhalah wa ashabis syahawat. Dan kaum muslimin, ya kaum muslimin, mereka juga senantiasa direpotkan dari pemikiran-pemikiran yang rusak ini. Dari kalangan ahlul ahwa, di tengah-tengah kaum muslimin. Dari kalangan al-firq ad-dhalah, golongan-golongan yang sesat. Ashabu syahawat, para pengikut syahawat. Idza qila lahum, sebagai contoh, ketika dikatakan kepada mereka, kaum muslimin yang berpegang teguh dengan al-haq, mengatakan kepada mereka ahlul ahwa ataupun al-firq ad-dhalah, ar-riba haram, riba itu haram. Qalu, mereka malahan menjawab, al-muradu bir-riba kadza, yang dimaukan dengan riba itu seperti ini, bukan yang seperti itu. Yufassiruna ar-riba ala hasbi hawahum. Mereka mentafsirkan ar-riba, menerangkan tentang riba sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal ana, kata beliau, Syekh Shalih Fauzan, maujudun. Ternyata didapati lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihu ar-riba, didapati kitab-kitab, karya tulis, karya tulis, fatwa-fatwa yang membolehkan riba dari kalangan yang mengaku kaum muslimin. Wa idza qila, dan ketika ditanyakan kepada mereka atau dikatakan kepada mereka, contoh yang lain, hadza harramahu Allah wa rasuluhu. Ini adalah satu perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Qalu, mereka menjawab lagi, laisa hadza huwa riba alladhi harramahu Allah wa rasuluhu. Ini bukanlah riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kata mereka. Ar-riba alladhi haramahu Allah wa rasuluhu huwa ribal jahiliyah, kata mereka. Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah riba jahiliyah. Ya. Ziyadatud dain alal mu'sir faqat. Ya. Yaitu apa? Menambah hutang. Ya. Bagi orang yang tertimpa kesulitan saja. Ya. Ketika sudah tiba masa nyaur utang, tidak bisa melunasi. Ya. Ketika itu ditambah lagi hutangnya. Ya. Mestinya kalau melunasi di waktu itu, kalau ada harta, lunas. Tapi karena nggak bisa, ya, nambah lagi. Ya, kalau karena tidak bisa melunasi bulan ini, maka bulan besok ya dikali dua. Kata mereka, riba yang seperti itulah saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa amma riba al-fadl, kata mereka, adapun riba al-fadl, fahum yungkirunahu, ternyata mereka mengingkarinya. Ya. Au yakuluna ar-riba al-muharram huwa ar-riba al-istihlaki. Ya. Atau mereka mengatakan riba yang diharamkan itu adalah riba yang istihlaki, yang menjadikan semakin bangkrut orang tersebut. Amma ar-riba al-istithmari fahuwa mubah. Adapun riba yang di situ mengandung al-istithmar, yang mengandung bunga-bunga, ya, bisa berkembang, fahuwa mubah, maka itu adalah mubah. Ini kata mereka. Baik. Waqad sahha fil ahadith fi sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimu ribal fadl. Ketahuilah, sungguh telah sahih, telah pasti dalam hadis-hadis yang banyak, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengharaman tentang riba al-fadl. Tadi kata alul ahwa apa? Riba fadl tidak haram. Ketahuilah, telah datang, telah pasti dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa riba al-fadl itu haram. Fi sahihaini, dalam kitab sahihain disebutkan, al-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-buru bil-bur wal-sya'iru bil-sya'ir wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Emas, bila ditukar dengan emas, atau perak, bila ditukar dengan perak, ataupun bur, bila ditukar dengan bur, bur ini sejenis, satu jenis dari kalangan gandum, demikian pula syair, bila ditukar dengan syair, dari jenis gandum juga, at-tamru bitamri, kurma apabila ditukar dengan kurma, dan garam apabila ditukar dengan garam, maka harus mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Semisal atau sama. Kalau mau nukar emas dengan emas, sekilo ya dengan sekilo. Kalau mau menukar garam dengan garam, ya misalnya satu ton ya dengan satu ton. Mitlan bimitlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, dan kontan. Ya, kontan ketika itu juga. Karena apa yang disebutkan itu dari harta-harta yang dikatakan harta-harta ribawi. Ya. Makanya harus kontan, harus sama. Hadza ribal fadl. Apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah tentang riba al-fadl. Harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Waqad qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Wa riba al-fadl dakhilun fi umumi qawli ta'ala wa harrama riba. Dan tentang riba al-fadl itu masuk pada keumuman firman Allah Ta'ala, wa harrama riba, Allah mengharamkan ar-riba. Baik. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh di mana mereka ahlul ahwa, demi untuk mencocoki hawa nafsu mereka, mereka berani untuk menyelewengkan nas, ya, tidak pada tempatnya tentunya. Ya. Mengkaburkan al-haq di tengah-tengah umat. Ya. Baik. Baru saja kita mendengar salah satu ustaz kita memberikan info bahwasanya ada dari kalangan da'i di hari ini yang menyatakan, ya, ketika dikatakan oleh Ahlus Sunnah bahwa Al-Maulid itu adalah termasuk dari bid'ah, kata da'i ini dengan lantangnya. Ya, ya kenapa memang, atau kenapa para sahabat mereka tidak melakukan yang namanya maulid ini? Ya dikarenakan mereka itu dijamin masuk surga. Sementara kita, siapa yang menjaminnya? Ya. Maka dari itu apa? Ya gak apa-apa. Mulut dan. Baik. Satu contoh dari sekian banyak contoh di mana mereka ahlul ahwa, ya, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, ya, untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Baik. Kita lanjutkan. Fala makana fil yahudi man yuharrifu at-taurah wa kana fin nasara man yuharrifu al-injil wajada atau wujida fi hadhihi al-ummati man yuharrifu al-qur'ana was-sunnah min ajli ibahati ma huwa alaihi au alaihi ghairuhu. Ya, ketika Yahudi ada dari kalangan mereka yang menyelewengkan Taurat, ketika Nasara ada dari kalangan mereka orang-orang yang menyelewengkan Injil, maka didapati pada umat ini adanya orang-orang yang menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah demi untuk membolehkan, ya, apa yang sedang dia berada di atasnya, atau membolehkan apa yang orang lain sedang berada di atasnya. Wal wajib 'alal muslim ittiba'ul kitabi wasunnah, maka yang wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti alkitab dan mengikuti sunnah, tentunya dengan pemahaman mereka salafus saleh, ya, tanpa mentahrif dari makna yang benar, tanpa menyelewengkan dari makna yang benar. Wa min tahrifil yahud anallaha lama qala lahum wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun. Ya, kita lihat contoh tahrif bentuk penyelewengan dari orang-orang Yahudi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada mereka wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun. Masuklah kalian. Ya. Melewati pintu dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun, dan katakanlah oleh kalian hittah, ya, hutta anna dzunubana waghfir lana, maksudnya ya Allah, ya, gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami dan ampunilah kami, ya. Harrafu, mereka malah mentahrif. Wa qalu, dan mereka mengatakan habbatun fi hintah. Ya. Mestinya mereka mengucapkan hittah, malahan mereka mengatakan yang seperti ini, hintah. Ya. Apa hintah? Biji gandum. Zadu harfan nun. Mereka melakukan tahrif dengan menambahkan huruf nun pada firman Allah hittah menjadi hintah. Wal mu'awwalah, wal mu'awwilah li sifatillah. Ya. Dan contoh yang didapati pada sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlu ta'wil. Ya. Mereka yang mengaku muslim, tapi di kalangan mereka ini ya, sukanya mentakwil sifat-sifat Allah, menyelewengkan sifat-sifat Allah, ya, sehingga dipertanyakan keislaman mereka. Lama qala Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Ar-Rahmanu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman yang Maha Rahmah di antara sifatnya. Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari nama ini terkandung sifat padanya, yaitu Allah memiliki sifat Rahmah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, di atas arsy beristiwa. Ya. Allah tinggi di atas arsana. Qalu, mereka ahlu ta'wil mengatakan makna istawa itu istaula, menguasai. Bukan Allah tinggi di atas arsana, kata mereka ahlu ta'wil. Ya. Fazadu allam min jinsi nunil yahud. Maka mereka ahlu ta'wil ini menambah huruf lam pada firman Allah istawa menjadi apa? Istaula. Semodel dengan orang-orang Yahudi di mana mereka menambah huruf nun pada firman Allah hittah menjadi apa? Hintah. Jadi Yahudi didapati ada orang-orang yang mentahrifkan Taurat. Demikian pula kaum muslimin, ya, yang mengaku mereka berislam, didapati adanya mereka yang mentahrif Al-Qur'anul Karim. Baik. Hadza tahrifun biziyadah. Ya, apa yang barusan kita dengarkan itu adalah bentuk tahrif, penyelewengan dengan berupa ziyadah tambahan. Wa hunaka tahrifun binaqs, di sana ada penyelewengan dengan pengurangan. Wa tahrifun fil makna, ada juga penyelewengan dalam hal makna. Wa huwa tafsirul Qur'ani bi ghairi tafsirihi sahih, di mana penyelewengan dalam makna itu adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan selain tafsiran yang benar. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsirihi sahih, dan juga penafsiran hadis tidak dengan penafsiran yang benar. Hadza kulluhu min tahrifil kalimi an mawadhi'i. Semua ini, ya, baik menyelewengkan dengan menambah, menyelewengkan dengan mengurangi, atau menyelewengkan dengan tidak memaknakan dengan makna yang benar, semua ini min tahrifil kalim an mawadhi'i, termasuk dari menyelewengkan kalamullah, ya, dari tempat yang benar. Ya, menyelewengkan kalamullah dari tempat yang semestinya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian keadaan mereka ahlul jahiliyah. Ya. Demi untuk melariskan keinginan-keinginan mereka, mereka rela, ya, mereka berani untuk menyelewengkan kitabullah. Mereka berani membawakan ayat, mereka berani membawakan hadis-hadis, namun diselewengkan. Sehingga orang-orang yang mendengar, ya, merasa yakin bahwa itulah yang benar. Karena apa? Yang dibawa ayat, yang dibawa hadis, akan semakin laris kalau yang mendengar adalah dari kalangan awam yang kebetulan seleranya sama dengan yang menyampaikan ini. Sehingga bid'ah semakin kental, bid'ah semakin kuat, sulit untuk dirontokkan. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa yang kita dengarkan tadi ya seharusnya menjadi penggerak untuk kita semua untuk mari ya. Kita perkuat, kita perkokoh keislaman kita ya. Dengan tentunya mempelajari Quran dan Sunnah ya. Dari sumber yang benar, dari sumber yang terpercaya ya. Kita tempatkan pada tempatnya ya. Di mana ada kebatilan muncul, ada kesempatan untuk kita membantahnya, kita bantah. Tidak menunggu nanti. Selama ada kesempatan, kita bantah. Kita luruskan. Ya. Karena ahlul bid'ah, ahlul ahwa, tidak henti-hentinya mereka memasukkan kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan di tengah umat ini. Terlebih di zaman kita, subhanallah. Ya. Media yang dikatakan sudah sangat canggih lah. Amat sangat mudah untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan tersebut. Amat sangat banyak kebatilan yang menyebar, ya, diamalkan oleh banyak orang, di antaranya melalui media-media yang kita lihat pada hari ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.